ombak yang tak pernah lelah menerjang luasnya hamparan samudra. Setiaku tak mengenal masanya, apabila cinta selamanya. Laksana anak panah yang melesat, melesat lepas dari busur panahnya. Takkan ada yang bisa hentikannya, seperti cintaku kepadamu.